Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, di pagi hari yang sangat indah ini, alhamdulillah Allah perkenankan kita hadir di dalam mimbar Nurus Salam yang senantiasa kita rindu-rindukan setiap saat. Juga yang hadir studio, apa kabar ibu-ibu sekalian nih? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, jauh ya dari Bandung ya? Dari Ciwidey. Jam berapa dari sana? 10 kemarin. Aduh, gini, alhamdulillah sehat-sehat ya. Jazakallah khairan katsira. Di pagi hari yang sangat indah ini, tentu saja kebahagiaan menyelimuti kehidupan kita. Namun demikian, juga kita merasa sangat prihatin dengan saudara-saudara kita yang pada saat ini mengalami musibah di Sumatera Barat, di pesisir Pariaman dan sebagainya. Ada saudara kita yang belum diketemukan. Ya, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah dari Allah adalah ujian sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi yang meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kesabaran yang kuat. Untuk itu marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bertambah kebahagiaan kita di pagi hari ini, alhamdulillah. Di hadapan kita guru kita tercinta yang sudah lama nih gak ketemu nih, Ustaz nih. Al-Ustaz ya Haji Mujib Kudori LC, apa kabar? Alhamdulillah, Allah kasih orang sehat walafiat. Katanya langsung dari Indramayu. Ya, Allahu Akbar. Beliau muter-muter lebarannya saja di Makkatul Mukarromah beserta istri ya. Setelah lebaran di Mekah langsung ke Madinah. Ke Madinah. Allahu Akbar. Tiga hari kemudian ke Madinah. Kita didoakan gak nih? Semua didoakan. Amin Allah, amin. Beliau adalah ketua umum DPP Ikhwanul Muballighin Indonesia ya. Walaupun masih muda, kita doakan semoga sehat walafiat. Amin. Ustaz, judul pada hari ini Irodah Allah bagi kebaikan umat manusia. Ya, asik ini. Pemirsa dan yang hadir di studio asik betul. Namun demikian, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, sungguh sangat berbahagia anda masih berserta kami di studio televisi Republik Indonesia dan juga ibu-ibu dari Bandung. Alhamdulillah. Baik, setelah kami sampaikan tadi mengenai judul Irodah Allah bagi kebaikan umat manusia, tapi bagaimana nih Kiai penjabarannya kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, khatami rusulillah wa imami anbiya'illah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun al muslimuna wal mu'minun rahimakumullah ajma'in. Wabil khusus Muqassimul Awqad, guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Rifa'i, matta'anallahu bihuli hayati, mudah-mudahan panjang umurnya. Dan segenap ibu-ibu dari Bandung dan seluruh anggota pengurus Majelis Zikir Nur Salam SBY. SBY. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf agak sedikit serak, maklum karena pagi-pagi juga belum sarapan gitu ya. Sama nanti setelah acara baru. Tapi saya lihat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ini ceria semua. Wajahnya bercahaya. Amin. Itulah wajah amin. Orang-orang yang beriman. Amin. Alhamdulillah. Terutama yang dekat dengan lampu neon ini ya, cahayanya luar biasa. Dan juga para pemirsa Televisi Republik Indonesia Nasional yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam rahmat dan kasih sayang Allah di mana saja kita berada. Baik dalam suka maupun dalam duka. Baik dalam keadaan stabil ekonomi kita maupun kurang stabil. Baik dalam keadaan bagaimanapun juga, yang penting kita ada dalam koridor rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun juga tetap stabil imannya. Tidak bergejolak hatinya karena selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang beriman itu selalu baik bagi kita. Hanya kadang-kadang kita ini yang negatif thinking kepada Allah. Orangnya ya. Orangnya. Iya. Kita enggak pernah atau kadang kita ini selalu suudzon kepada Allah padahal Allah itu sudah banyak kebaikannya kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, yang sedang diberikan maupun yang akan diberikan ini tidak akan bisa ditulis dengan tinta. Tidak akan bisa dikalkulasi dengan kalkulator. Tidak akan bisa dihitung satu persatu. La tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Paham artinya, Bu? Paham. Pak Kiai suka nanya yang gini. Iya. Pasti paham dong. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gitu ya. Kalau orang Arab langsung paham. Nah, kalau orang Bandung ya kudu diterjemahkan. Maklum kita bukan orang Arab ya. Padahal Arab itu identik dengan Islam, Ustaz. Arab itu identik dengan Islam karena Islam diturunkan di Arab kan gitu. Arab, ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari Islam itu harus mempelajari bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu identik dengan Islam. Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Tertuliskan dengan bahasa Arab. Kemudian nanti pertanyaan mungkar dan nakir itu yang ada enam itu berbahasa Arab. Marrabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Jawabannya Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna ikhwani. Harus paham itu. Dan bahasa penduduk surga itu juga nanti dengan bahasa Arab. Jadi mohon maaf yang tidak bisa bahasa Arab itu tidak masuk surga. Iya. Oh iya. Iya. Nah, terus bagaimana? Ya harus belajarlah kita ini. Tapi dengan izin Allah orang yang tidak bisa bahasa Arab, tapi ibadahnya rajin, dengan rahmat Allah masuk surga dan bisa bahasa Arab. Untuk ketakutan aja nih. Jadi nggak usah belajar bahasa Arab. Nggak usah belajar bahasa Arab. Nanti jadi saingan saya nanti. Jadi begini Bu dan bapak-bapak yang saya hormati, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah satu persatu tidak akan sanggup. Nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bersilaturahim seperti ini, ya. Semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti nikmat yang akan diberikan. Yang sudah saja kita berusaha menghitung satu persatu tidak akan sanggup, apalagi yang belum. Hanya kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Allah. Serat tapi alhamdulillah masih lumayan. Sebab saya ini pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Wah, itu. Kemarin juga mendapat kesempatan menjadi imam di Masjidil Haram. Makmum ya. Ketika saya telat salat tarawih berjamaah dengan imam aslinya, oleh rombongan saya dijadikan imam. Oh iya. Sedikit doang. Oleh rombongan saya. Ya, tapi enggak benar itu. Ya kan enggak salah toh? Salah iya. Iya. Enak toh? Enak. Mantep toh? Jadi kita ini yang harus kita perbuat adalah husnul dzan, Bu. Dalam keadaan bagaimanapun juga itu takdir Allah dan kita harus yakin itu. Ya. Percaya dengan qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi. Baik itu takdir yang baik maupun yang kurang baik. Yang baik kita nisbatkan kepada Allah, yang kurang baik kita nisbatkan kepada diri kita. Itu adalah adab kita, sopan santun kita kepada Allah. Kalau dapat nikmat, itu karena karunia Allah, Bu. Tapi kalau ada kecelakaan, jangan salahkan Allah. Kita kurang waspada. Itu. Jadi termasuk musibah ini negara, juga ya? Iya, itu kaitannya sangat erat. Ya, negara makmur, itu keberkahan Allah. Yeah. Negara gonjang ganjing, jangan salahkan Allah, salahkan kita. Yeah. Termasuk musibah. Kenapa terjadi? Oh, itu musibah karena presidennya SBY. Salah. Dari 2004 sampai 2009 musibah terus, ini presiden musibah kan. Coba kalau ente yang jadi lebih parah lagi mungkin. Bukan karena presidennya si A atau si B, tidak. Tapi kenapa musibah datang itu? Waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Allah. Telah nampak kerusakan di permukaan bumi ini. Ya, baik di darat maupun di laut, itu karena ulah tangan-tangan jahil manusia. Ya, musibah yang terjadi, baik yang bernama tsunami atau apa namanya gempa bumi atau gunung meletus, banjir, pesawat jatuh, kapal tenggelam, kereta anjlok, bis tabrakan, ini semua adalah karena perbuatan manusia. Sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu telak, yang harus kita sadari kenapa terjadi. Tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Ngomong-ngomong, kalau misalkan kita mendapat musibah, iya, berarti Allah memperhatikan kita ya? Benar. Iya dong. Musibah datang itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Iza aradallahu ta'ala bi'abdihi khairan ibtalahu. Kalau Allah menghendaki hambanya itu akan kebaikan, maka diuji dulu. Diuji dulu. Sanggup enggak menjalani ujian itu? Sabar tidak dia ketika diuji oleh Allah? Kalau sabar, naik pangkat, naik derajat, lulus, dapat sertifikat, ijazah sebagai orang yang beriman. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau enggak sabar, nah gagal dia. Enggak naik kelas, enggak lulus, ngulangi lagi deh dari awal, dari nol. Dan itu mendapat musibah kemudian kita sabar, pahalanya sangat besar ya. Sangat besar. Jadi jangan disesali, nanti bisa hilang untuk pahalanya. Benar itu, Allah. Demikian adanya. Hanya saja musibah itu ketika ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berupa rahmat, bisa menjadi rahmat, bisa menjadi bala, bisa menjadi bencana, bisa menjadi siksaan. Hanya kita yang menerima ini yang bisa membeda-bedakan. Kalau yang diberikan musibah itu orang yang beriman, itu adalah rahmat. Kalau orang yang sedikit berbuat maksiat, teguran. Kalau orang kafir, azab itu namanya. Seperti halnya ada tamu datang ke rumah kita bawa kacang. Anak-anak kecil pada suka kacang, senang sekali. Alhamdulillah tamu bawa kacang. Nenek kita yang gak punya gigi ngomel-ngomel. Ya udah gak punya gigi dibawa kacang. Bawa dodol kayak. Nah. Dodol bisa ke bawah giginya kan. Oh iya, justru itu. Apalagi kalau dodol Bandung. Tapi kalau gak punya gigi kan enak dikunyah-kunyah gitu. Kemudian orang tua kita ya yang punya asam urat juga ngomel-ngomel lagi. Ini musibah ini, tamu bawa kacang ini kan gitu. Gara-gara tamu bawa kacang. Gara-gara tamu bawa kacang. Jadi yang datang kacang tapi pentafsirannya beda-beda. Ada yang rahmat bagi anak kecil, ada yang musibah bagi orang yang punya penyakit asam urat. Nenek-nenek juga ngomel dan sebagainya. Begitu pula ujian dari Allah yang berbentuk ya seperti gempa bumi. Itu ada orang yang merasa dapat rahmat dari Allah. Ada yang merasa mendapat musibah. Ada yang merasa mendapat keberkahan. Bahkan ada orang Arab yang mengatakan begini, masaibu qaumin li qaumin fawaidu. Musibah bagi kaum tertentu itu membawa faedah bagi kaum yang lain. Berapa banyak LSM diuntungkan, berapa banyak orang-orang yang mendapat keuntungan daripada musibah itu. Walaupun ya sementara yang dapat musibah juga itu luar biasa itu, kalau tidak kuat imannya itu langsung nangis, langsung pingsan, langsung meronta-ronta begitu. Ya, padahal itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Kenapa? Kita diberi musibah. Mungkin kemaksiatan kita. Mungkin kita kurang peka terhadap sosial kemasyarakatan, mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun jauh daripada kita. Mungkin kita ini selalu membantah para ulama yang merupakan instrumen agama, dan begitu selanjutnya. Kita terima dengan lapang dada, introspeksi diri, kemudian kita buka lembaran baru. Jangan menyalahkan Allah. Contoh begini, ada orang di jalanan nyetop taksi. Itu taksi kemudian gak mau berhenti di depan dia, berhentinya di sono, agak jauh. Kan ngomel-ngomel kita, kurang ajar nih sopir taksi, kita yang nyetop berhenti di sana lagi. Jauh lagi. Jauh lagi. Begitu si B yang naik taksi bukannya kita, jarak 100 meter, taksi tabrakan, jeger. Kita ucap alhamdulillah untung bukan saya yang naik. Itu takdir Allah, Bu. Jadi jangan ngomel ketika taksi lewat depan kita, padahal kita yang nyetop. Itu contoh kecil saja. Insya Allah kalau kita terima apa adanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hal positif bagi kita semua, insya Allah pun demikian adanya positif dari dunia sampai akhirat. Allah tidak berbuat jahat kepada kita. Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha pengampun, maha penyayang kepada hambanya. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Allah selalu memberi kepada makhluk-makhluknya. Kepada manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Yang kafir saja diberi oleh Allah, apalagi yang mukmin. Selagi masih hidup, jatah rizki masih ada dan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau ada orang yang bertanya, kenapa si fulan itu meninggal dunia? Jawabannya satu, karena jatah rizkinya sudah habis. Allah maha adil toh. Coba kalau Allah ini gak adil, rizkinya sudah habis, gak dimatiin dia. Hidup terus. Ngalor ngidul, nyari nafkah gak dapet, tengal-tengil gitu kan. Tapi karena Allah maha adil, ya, ketika jatah rizkinya sudah habis, diambil nyawanya, dicabut. Matilah dia, karena jatah rizkinya sudah habis. Jadi harus kita terima apa adanya. Terima apa adanya, walaupun yang susah, yang sakit, yang senang kita terima. Bahwa itu kasih sayang dari Allah SWT. Tambah menarik ya ibu sekalian ya. Nanti boleh bertanya nih. Namun demikian, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu sekalian dan adik-adikku di studio, tambah menarik penjabaran mengenai iradah Allah, pemberian dari Allah SWT. Apakah itu bentuknya musibah, kesusahan, kebahagiaan, itu pasti bermanfaat buat diri kita. Oleh karenanya di dalam memapaki kehidupan ini, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik tadi. Dan kepada pemirsa dipersilakan untuk diberi kesempatan untuk bertanya, dan insyaallah judulnya adalah iradah Allah bagi kebaikan umat manusia. Baik ya, baik kiai, diteruskan begini mengenai tambah menarik ini. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Kemudian juga ada yang menerima musibah. Ada yang menerima musibah sebagai, oh saya mendapat musibah, alhamdulillah sebagai rahmat gitu ya. Aduh musibah, oh berat banget, gimana, macam-macam misalnya. Bagaimana Pak Kiai? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya niscaya akan kami berikan bala kepada kalian sebagai ujian, yaitu sedikit rasa lapar, sedikit rasa lapar, kekurangan paceklik, krisis ekonomi dan sebagainya. Ya, al-khauf dulu ya, sedikit rasa takut yang kadang-kadang tidak ada sebabnya, takut, tahu-tahu takut, ya kan, takut suaminya kawin lagi, takut istrinya selingkuh, takut anaknya begini, takut, takut nggak punya posisi di kepemerintahan, takut nggak dapat ini, nggak dapat itu, kadang-kadang nggak berasal alasan itu takut, sedikit tapi, dan juga rasa lapar, seperti yang saya sampaikan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, ya, dan kekurangan jiwa, meninggal dunia keluarga kita, ya, kekurangan buah-buahan, pacekle dan sebagainya macamnya itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang jika mendapatkan musibah dari Allah, mereka mengucapkan kalimat tarji'. Kalimat tarji', tarji' itu kita kembalikan semua kepada Allah. Kalimat tarji' itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalau kita hayati kalimat tarji' itu, kita renungkan, ini bisa memperkuat iman kita. Jadi kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya ketika ada orang meninggal dunia. Ada musibah seperti gelombang tsunami, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada gempa bumi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kemudian ada musibah di bidang agama, perang antar suku, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan dompet. Kehilangan dompet. Dompet saya hilang gak? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua musibah itu kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya kami ini milik Allah. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan begitu selanjutnya. Karena itu terusannya wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami pun ilaihi, kepada Allah raji'un, akan kembali semua. Tidak ada yang kekal abadi kita ini, nanti akan meninggal semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami nikah lagi inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kalau suami nikah lagi, inilah. Ya. Nanti ya. Nanti kasih kesempatan. Nanti ada kesempatan untuk tanya jawab ya. Rupanya mungkin suaminya nikah lagi. Nanti dijawab ya. Iya. Nah, jadi kalau kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, al khairu wasyarru bimasyiatillah, itu dalam ratib kalau nggak salah itu ya. Ratib al haddad itu. Baik buruk itu kehendak Allah. Kalau semua kita kembalikan kepada Allah, tenang hati kita. Ya, tenang. Tidak guncang hati kita ini menghadapi segala sesuatu, baik suka maupun duka. Ya. Kesalahan kita sebagai orang yang beriman, apa itu? Terlalu senang ketika mendapatkan nikmat dan terlalu sedih ketika mendapatkan ujian. Iya. Baik, mari kita kasih kesempatan Ibu. Ibu ini yang tadi mau nanya, Bu, kasih mikrofonnya. Ya Bu. Silakan Bu tanya. Namanya Ibu ya. Ibu namanya Haji Is Halimah dari Is Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu namanya Haji Halimah dari Majlis Taklim Asyujanya. Mau nanya kalau suaminya kawin lagi itu termasuk musibah? Iya. Itu saja Bu ya. Ya, udah itu aja. Ini sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Siapa namanya, dari mana Pak? Pak Anto di Ciputat. Anto di Ciputat. Dia gimana Pak Anto? Begini Pak Ustaz. Iya. Kita umumnya, bukan umumnya, fitrahnya manusia kan tidak suka sama musibah gitu ya. Iya. Menyusahkan. Cuman musibah kan ada yang lahir, ada yang batin ya. Yang lahir ini tsunami kemarin, saudara-saudara kita musibah. Ini kalau kita bersabar kan Allah balasannya surga gitu ya. Iya. Tapi yang batin ini nih, yang misalnya kita berbuat dosa, iman kita berkurang, ilmu kita hilang, tidak kita amalkan, itu kan musibah manawi. Iya. Artinya dosa yang kita lakukan, misalnya kita pemarah, sifat-sifat masmumah itu, asad dengki, berzina, itu kan dosa. Itu musibah yang kita tidak sadari itu. Itu alasannya, itu kalau kita tidak betul-betul tobat, neraka itu kan Pak Ustadz ya. Iya. Cuman beginilah, kadang-kadang ada orang yang selamat menyatakan Allah bersama kita gitu. Pertanyaan saya, apakah yang tidak selamat itu Allah tidak bersamanya gitu. Jadi katakan ada orang selamat, Allah alhamdulillah Allah bersama saya gitu. Iya. Apa yang kena musibah Allah tidak bersama mereka gitu. Ini kan sensitif Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dari mana nih? Dari Bapak Habibie, Tamu Bojonegara Serambat. Bojonegoro? Bojonegara. Bojonegara. Ya, sebelumnya Pak, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Pak. Pak, mengenai masalah musibah, kalau memang kita renungi betul-betul bahwa memang dunia ini merupakan suatu proses penciptaan. Bahwa kita hidup bukan berarti di dunia ini. Hidup kita adalah ada di suatu tempat yang memang tempat itu kita sekarang ini bekerja. Tentunya barangkali tempat itulah terakhir di situ yang namanya kebebasan daripada musibah. Oleh karena itu, dunia ini memang sebenarnya merupakan suatu musibah. Kecuali bagi mereka yang sabar, itulah yang memang kenikmatan dunia. Ya, yang ditanyakan Pak? Kenikmatan dunia apabila yang sabar. Yang ditanyakan? Tadi menyinggung masalah orang yang beserta Allah. Ya. Ini Pak Kiai. Ya. Allah itu katanya memang disebut bahwa ada di atas. Ada apakah memang Allah ada itu ada suatu tempat yang memang tetap itu ditentukan kalau kita ada di atas? Apakah memang tempatnya itu ada, tapi di mana tempat itu yang sebenarnya? Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu Halimah dulu nih. Kalau suami kawin lagi, apakah itu musibah? Ya, ini Pak Kiai kalau lain kutuk-kutuk mata aja. Itulah kita nih mau jawab juga enggak enak ya. Enak ya, tapi harus dijawab. Harus dijawab. Itu Ibu udah ngeliatin aja nih. Begini Bu, musibah itu kan tadi disebutkan oleh sang penanya tadi itu ada dua macam ya. Ada musibah lahiriah, ada musibah batin. Batinnya. Musibah lahiriah seperti gempa bumi, gunung meletus, secara umum itu. Nah, musibah batiniah itu yang berkenaan dengan masalah keimanan dan sebagainya. Kemudian ibu bertanya kalau suami kawin lagi musibah apa tidak, kan gitu kan? Iya. Saya jawab kalau istri kawin lagi itu musibah. Iya. Karena nggak ada aturan ya, nggak ada aturannya. Mungkin jawaban sampai di situ pun sudah cukup. Sudah cukup ya. Bisa menjabarkan sendiri lah ya. Masih punya suami kawin lagi ya, ini musibah ini. Iya. Tapi saya karena statusnya masih istri orang. Istri orang. Dia kawin lagi musibah itu. Ya, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau suami kawin lagi, kita ucapkan alhamdulillah. Sehingga beban ibu-ibu berkurang. Iya. Dilapangin aja lah ya. Ah, jangan sedih, Bu. Iya. Jadi inna lillah. Ini kalau kita kembalikan kepada syariat Islam loh, Bu ya. Iya. Tapi kalau kemudian kita kembalikan kepada diri masing-masing, diri masing-masing ya berbeda. Memang namanya suami kawin lagi ya sedih lah, tapi bukan musibah, Bu. Dan jangan ucapkan innalillah, jangan. Ya, ya. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah ya Allah. Allah masih. Tapi masih begini, Bu. Poligami kan itu kan. Poligami itu tidak dianjurkan, ya. Tapi boleh. Ya kan? Tidak dianjurkan tapi boleh. Kalau bisa adil, kalau enggak bisa satu saja. Iya. Tenang saja, saya bela ibu-ibu. Iya. Satu aja enggak habis. Iya. Yang penting ibu-ibu bisa menjaga suami, bisa menjaga perasaan suami, bisa menjaga fisik suami, bisa membahagiakan suami. Insya Allah enggak bakal kawin lagi. Suami baru pulang mukanya lecet. Nah, mikir suaminya. Jadi kalau ditanya kenapa suami kawin lagi, dia akan jawab, mungkin karena kurang diperhatikan oleh istri. Iya. Jangan salahkan suami kalian lagi. Iya, iya, iya. Ya, belum mikir masing-masing lah. Jadi, jadi jawaban saya seperti itu, Bu ya. Bu ya, Bu Arima ya. Sambil ini Pak Anto ini dari Ciputat ini. Iya, iya. Yang tadi apa tuh namanya musibah itu sabar surga batin dan namanya ilmu hilang itu kan musibah juga. Iya, iya. Nah, kira-kira gimana tuh? Nah, kadang-kadang kita juga enggak menyadari. Kadang-kadang ada orang berkata, semua Allah beserta kita. Allah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengawal Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan Abu Bakar kan gelisah. Namanya orang gelisah. Dia bersama Nabi atau Nabi bersama dia. Saya mau tanya kepada ibu bapak sekalian, kira-kira Abu Bakar itu ada di posisi mana dari badan Nabi? Apa di depan? Apa di belakang? Di depan. Di depan. Ada yang di belakang? Belakang. Belakang. Di samping? Di samping. Kanan kiri? Kanan. Kanan ibu. Kiri. Nah, semuanya benar itu jawaban. Iya, iya. Namanya orang gelisah. Iya. Kadang di depan, takut ada musuh kan? Iya. Kadang di belakang. Kadang di samping kanan, kadang di samping kiri. Itu benar semua jawabannya, Bu. Kemudian ketika di gua juga gelisah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Kemudian Nabi katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan prihatin kau Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kami. Maksudnya apa ini? Maksudnya itu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kami. Bukan zatullah. Iya. Sebab apa? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebab kalau Allah ada bertempat, sama dong dengan makhluk. Iya, iya. Padahal Allah punya sifat wajib qiyamuhu binafsihi. Ini sekalian menjawab pertanyaan ya, yang dari Bojonegoro negara. Iya. Banten begitu. Jadi Allahu mawjudun bila makan. Kalau dikatakan Ar-Rahman ala arsistawa, Allah ya istawa, maksudnya ini bukan istiwa bersemayam tapi menguasai aras. Ya, ya. Sebab Imam Ali katakan innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzati. Allah ciptakan aras itu untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk tempat baginya. Begitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ah, dari mana nih? Siapa nih? Saya Pak Udin dari Kalimantan Tengah, Pak Ustaz. Wah, alhamdulillah. Kalimantan Tengah. Ya. Masya Allah. Gimana, Pak Udin? Mau tanya, Pak Ustaz. Eh, silakan, silakan. Masalah kita berbahasa Arab tadi, Ustaz. Bahasa. Oh iya, iya, iya, iya. Masih penasaran dia. Umur ini kan sudah tua, Ustaz. Iya, iya. Mungkin tidak bisa lagi untuk belajar bahasa Arab. Nah, jadi pertanyaannya, Ustaz, kita kan belajar bahasa Arab itu kan belajar, Ustaz, bukan langsung bisa, Ustaz. Iya, iya, iya. Berarti kan yang bisa itu kan ruhnya, Ustaz. Tapi diri kan belajar baru bisa gitu. Iya, iya. Nah, begitu roh kita nanti lepas dari jasad, saya rasa jangan bahasa Arab lagi, Ustaz. Bahasa binatang pun kita bisa mungkin, Ustaz. Iya, iya, iya. Bisa, insya Allah, Ustaz. Ya, jadi, ya, ya, pertanyaannya, apakah tidak membingungkan gitu, kalau kita tidak belajar bahasa Arab, nanti di sana tidak bisa bahasa Arab. Saya rasa tidak mungkin gitu, Ustaz. Iya, iya. Baik-baik, Pak Udin. Jawabannya, Ustaz. Ya, terima kasih, Pak Udin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Dari Pak Haji Yori di Tebet. Oh, dari Tebet ya, siapa? Haji Yori. Haji, oh, Pak Yori. Mana Pak Yori? Ya. Gimana, Pak? Mau tanya ini. Hmm. Kalau musibah banyak terjadi bagi suatu kaum yang tidak berdoktrin kepada Tauhid, tidak berdoktrin kepada Islamic Monotheism, tapi berdoktrin kepada hukum-hukum selain kitab Allah dan Sunnah Rasul, apakah itu dianggap suatu, masih dianggap suatu cobaan atau suatu peringatan itu? Kemudian yang kedua, untuk yang suami poligami, tapi dia yang diikutin cuma poligami itu, poligaminya saja dalam Islam. Tapi hukum-hukum Islam yang lain dia tidak tegakkan, atau malah dia perangi malah. Nah, itu bagaimana hukumnya itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ini kedua poligami belakangan. Pertanyaan belakang. Nih, yang ini dari Pak Udin dari Kalimantan Tengah nih, umurnya udah tua nih. Bagaimana mau bahasa Arab kan? Waduh, berat benar. Katanya kalau udah meninggal suruhnya nanti bahasa apaan nih, datang enggak bisa. Padahal tadi udah diceritakan juga. Udah. Tapi diulang lagi enggak apa-apa. Salah, ya. Enggak apa-apa. Jadi namanya belajar. Ya. Belajar apapun saja, apalagi bahasa yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Iya. Itu kan dalam kategori thalabul ilmi. Fariidatun. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu adalah merupakan satu kefarduan bagi setiap muslim. Kapan? Thalabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Dari buayan sampai liang lahat. Udah tua, semangat, yang penting terus belajar. Ya, semangatnya masih muda, lebih bagus daripada anak muda semangat tua. Saya kasih kode. Iya. Kesimpulan. Terus belajar bahasa Arab dan bahasa Arab. Adapun sudah belajar kok masih belum bisa juga, ya wajarlah, namanya sudah tua. Ibarat mengukir di atas air kan, hilang lagi, enggak masalah ya. Tapi belajarnya wajib. Iya, iya, iya. Gitu Pak Udin. Paling tidak terus nanti kalau kita berangkat ke Mekah, ke Madinah itu ngerti sedikit tentang bahasa Arab, tidak dibohongi oleh orang Arab. Tapi kan memang mempelajari bahasa Arab, apalagi baca Quran. Iya, iya. Kayaknya dipermudah ya, asal semangat. Asal semangat, dipermudah insya Allah. Dipermudah. Karena bahasa Arab itu, saya katakan sekali lagi, itu identik dengan Islam. Kenapa? Karena Islam diturunkan di Arab. Bukan di Bandung. Iya. Kenapa Islam diturunkan di Arab? Karena banyak orang Arab yang masih memelihara adat istiadat, tabiat, dan karakter orang-orang jahiliyah. Saya pernah Ustaz itu nyasar di Madinah waktu tahun 93 itu kalau nggak salah. Nah, saya nanya tentang itu apa namanya Hayul Bahar. Pada orang Arab saya tanya, "Min fadli ya Syekh, hal arafta hadzal anwan? Hayul Bahar?" Kalau nggak salah itu di dekat Masjid Quba. Saya bertanya itu. Itu dia bilang, "Fa'al hina. Hal tariq, hal tul. Faqatu khut yasar. Faqatu tsani khut yamin." Kalau suruh Alat tul, kira-kira dia marah. Bukan karakternya demikian, memang cara bicaranya. Belok kiri, belok kanan, lempeng gitu. Pantes Nabi diturunkan di Arab. Iya. Bukan di Solo. Iya. Coba kalau di Solo kan halus banget. Alat tori, alat tul. Takutu khut yasa, takutu sani khut yami. Kalau tawalihi, nah, kita jawab Ya, artinya walaupun yang penting kita udah tetap usaha belajar terus. Belajar nanti kan sudah pada akhirat nanti otomatis kita bisa bahasa Arab. Ya Allah. Ya, begitu. Dan tidak ada istilah terlambat dalam mencari ilmu. Iya. Ya gitu Pak Udin, kira-kira yang penting kita wajib belajar. Dan kemudian dari Tebet nih, Pak Haji Yori nih, musibah banyak terjadi. apakah hukum Al-Quran Sunnah atau apa namanya tauhid dan sebagainya dan kemudian yang kedua poligami. Nah, ini banyak orang poligami mungkin berdasarkan nafsu atau gimana gitu ya. Enggak, udah pokoknya menyampingkan masalah agama. Gimana Pak? Ya, mungkin musibah tadi itu yang dimaksud oleh sang penanya itu kalau datang kepada orang yang tidak mentauhidkan Allah gitu ya. Itu apakah itu ujian atau itu adalah persekot azab sebetulnya. Orang yang berbuat jahat yang tidak mentauhidkan Allah dapat musibah itu iqab. Iqab itu siksa yang didahulukan oleh Allah di dunia sebagai peringatan. Kemudian masalah poligami. Poligami ini kembali lagi jadi di ibu kita sedih lagi. Ya sudah jelas sih. Syariat Islam itu dilaksanakan, walaupun tidak bisa secara totalitas ya sedikit demi sedikit. Kalau memang ya apalagi yang istri pertama udah ridho umpama ya silakan saja. Asal adil kan gitu. Kalau enggak adil ya pokoknya lebih baik satu mengikuti saja syariat agama Islam yang benar. Baik, Pak Ki, ngomong-ngomong enggak kerasa nih waktu juga yang misalkan kita. Enggak kerasa nih satu jam. Oleh karenanya pemirsa dan hadir di studio, mari kita dengarkan kesimpulan daripada tema di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada dan juga para jamaah dari Majelis Zikir Nurus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya bahwa takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan hal yang positif bagi kita semua yang harus kita terima dengan lapang dada, dengan sabar, dengan tawakal, menyerahkan diri kepada Allah sebulat-bulatnya 100%. Karena kita ini adalah ciptaan Allah, dihidupkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dirawat oleh Allah, dan nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang kita kedepankan sekali lagi adalah husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi yang Allah katakan, ana 'inda dzanni 'abdi bi, saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia sangka aku baik, aku juga baik. Tapi kalau dia sangka aku kurang baik, ya apa yang di jadikan prasangka oleh hambaku itu seperti itu yang kejadiannya. Jadi kita harus percaya diri dan juga positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Husnuzan bahasa hadisnya. Jangan sampai kita suuzan atau negative thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu bukan jahat. Allah itu sayang kepada kita, saking sayangnya kita dicubit supaya nangis. Allah senang kalau namanya dipuji, namanya disebut. Sebagaimana kita punya anak kecil gak pernah nangis, kan bingung kita. Dicubit sedikit, diajak bercanda supaya nangis. Begitu juga Allah senang kepada kita sehingga kita sering dicubit dengan musibah-musibah supaya istighfar, supaya mohon ampun, dan begitu selanjutnya. Alhamdulillah pemirsa, pemirsa Republik Indonesia, demikianlah mimbar Nurus Salam di pagi hari ini. Semoga kita bertemu kembali dalam acara yang sama yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma innaka amartana biddu'a wa takaffalta bil ijabah haitsu qulta fi kitabikal azizil karim. Amin. Wa qawlukal haqqul mubin ud'uni astajib lakum. Amin. Fa inna da'awnaka kama amartana. Amin. Fastajib lana kama wa'adtana. Amin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Amin. Wa hadha al-istighfar wa minkal ghufran. Amin. Wa hadha al-juhdu wa عليك التكلان. اللهم اجعلنا عند النعماء شاكرين. أمين. وعند البلاء صابرين. أمين. وبالقضاء والقدر راضين. أمين. يا رب العالمين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. أمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. أمين. والموت راحة لنا من كل شر. أمين. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Yang menghidupkan kami. Amin. Yang memberikan rezeki kepada kami. Amin. Berikanlah kesempatan untuk kami supaya kami kembali kepada jalan yang Engkau ridhoi ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang begitu banyak. Amin. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang sabar. Amin. Atas musibah, atas ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang ridha, rela dengan qadar dan takdir-Mu dan qada-Mu yang begitu baik kepada kami semua ya Rabbal Alamin. Hadha ad-du'a minkal ijabah. Amin. Wa hadha al-istighfar minkal ghufran. Amin. Wa hadha al-juhdu wa 'alaika tuklan. Faghfir lana ya Rabbana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal mu'minin al-ahya minhum wal mayyitin. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh Engkau perintahkan kepada kami untuk berdoa kepada-Mu. Dan Engkau janjikan kepada kami untuk mengabulkan doa-doa kami ya Rabbana. Di pagi hari Jumat yang mulia ini kami melaksanakan perintah-Mu yaitu berdoa kepada-Mu. Dan kami pula menagih janji-Mu agar Kau kabulkan doa-doa dan permintaan kami ini ya Rabbal Alamin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa suami-suami kami ya Allah. Ampunilah dosa istri-istri kami ya Rabbal Alamin. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa rakyat dan umat kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang Kau rahmati. Jangan Kau jadikan negeri Indonesia kami ini negeri yang Kau kutuk ya Rabbal Alamin. Berikan kesempatan untuk kami supaya kembali kepada taubat jalan yang benar ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.